Sekarang masuk bab 61. Azab bagi para perupa makhluk bernyawa, tukang gambar. Ya, para pelukis. Yaitu bab majaa fil musawwirin, bab tentang hukum bagi tukang gambar. Di sini yang dimaksud dia itu melukis atau menggambar makhluk bernyawa yang punya ruh. Yang punya ruh berarti apa? Manusia. Hewan masuk atau tidak? Masuk. Berarti dia gambar manusia dan hewan. Entah bentuknya itu gambar dua dimensi atau patung tiga dimensi. Paham ini ya? Entah bentuknya itu gambar dua dimensi, cuma gambar datar, atau dia bentuk jadi patung. Kita bahas di sini orang yang buat ya. Kita enggak bahas di sini hasil gambarnya. Ini lagi bahas orang yang buat. Bukan membahas gambarnya kalau dihasilkan gimana. Itu hukum tersendiri. Ya. Kita batasi di situ dulu. Gimana kalau buat dulu? Masalahnya kalau gambarnya sudah jadi, kita temukan di mana-mana ini. Iya kan? Ya, kita temukan di mana-mana. Sekarang kalau ini mau dibuat bagaimana hukumnya? Sekarang kita lihat hadis-hadisnya langsung, namun di sini dicatat kenapa gambar ini sampai dibahas di sini? Karena tukang gambar menandingi dalam hal perbuatan Allah. Menandingi dalam hal perbuatan Allah. Yaitu sama-sama mencipta. Allah menciptakan sesuatu kan? Makhluk jadi. Tukang gambar juga buat seperti itu. Namun bedanya, kalau Allah ini jadi, bisa gerak, bisa jalan. Kalau tukang gambar gimana? Kalau disuruh tiupkan roh? Bisa enggak? Enggak bisa. Namun dia dalam hal perbuatan, sama-sama mencipta, dia lakukan sama. Allah tidak ingin ada tandingan. Allah tidak ingin ada tandingan. Nah, dari pengertian ini saja berarti kalau ini gambar yang dihasilkan itu bukanlah sesuatu untuk menandingi proses penciptaan, berarti tidak masalah seperti gambar yang dihasilkan dari kamera atau video, karena itu gambar yang persis sama, itu gambar yang sama. Enggak dia reka-reka, enggak dia buat. Ya, di situ enggak disuruh tiupkan roh, karena apa? Wah, itu pas persis kok asli. Kalau ini tukang gambar dia reka-reka, oh hidungnya gini, oh mulutnya gini, oh ini kepalanya gini, oh ini badannya gini. Nah itu disuruh, coba kamu tiupkan roh sekarang. Sekarang kita lihat hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, siapakah orang yang lebih aniaya daripada orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaanku? Kalau bisa, ciptakanlah seekor semut, ciptakanlah sebutir biji, atau ciptakanlah sehelai rambut saja. Siapakah orang yang lebih aniaya daripada orang-orang yang bermaksud yakhluqu ka khalqi, mencipta seperti ciptaanku, artinya punya roh. Fayakhluqu dzarratan, coba kalau bisa ia ciptakan seekor semut saja. Kecil loh ini ditantang oleh Allah. Bisa enggak? Enggak bisa. Atau buat satu biji saja terus itu hidupkan. Atau ciptakanlah sehelai rambut saja. Yang itu bisa tumbuh. Enggak bisa. Terus diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Asyadun nasi azaban yaumal kiamati alladhina yudahi'una bi khalqillah. Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Garis bawahi, orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Kalau tadi dalil yang pertama, garis bawahi, orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaanku. Dia buat sesuatu yang serupa dengan makhluk Allah. Baik, tadi apa bentuknya? Gambar datar, dua dimensi atau patung. Robot gimana? Robot masuk enggak? Kalau bentuknya seperti orang, masuk. Ya, suruh gerak tadi, iya gerak, sekarang di hari kiamat suruh hidupkan lagi. Ya, terus diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perupa masuk ke dalam neraka. Semua gambar yang telah dilukis. Semua perupa maksudnya apa di sini? Tukang lukis, terus. Semua gambar yang telah dilukisnya akan diberi nyawa untuk menyiksa pelukis itu di jahanam. Ya, kan awalnya ceritanya dia disuruh, kamu bisa enggak masukkan roh di situ dari gambar yang kamu buat sendiri? Ya, ternyata enggak bisa kan? Lalu Allah isi roh di situ. Nah, makhluk ini yang nanti akan nyiksa dia sendiri. Berarti kalau dia buat monster besar, sudah itu. Iya kan? Iya. Kan dia suruh tiupkan ruh, enggak bisa kan? Ah, sekarang Allah isi tadi ruh, sudah nyiksa dia sendiri di jahanam. Iya kan? Teksnya kayak begitu. Coba Imam Bukhari dan Muslim lagi di bawahnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, barang siapa ketika di dunia melukis sebuah gambar, maka pada hari akhirat dia akan diperintahkan untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut, namun dia tidak akan sanggup melakukannya. Man sawwara suratan fi dunya, siapa yang buat lukis gambar di dunia, maka dia akan dibebani ayung fafa fiha ruh, disuruh tiupkan ruh dari gambar yang dia buat. Walaysa binafihin, padahal dia tidak bisa meniupkan ruh, disiksa dia gara-gara itu. Sedangkan kalau dia gambar gunung, gambar sawah, disuruh tiupkan ruh enggak? Enggak, berarti gambarnya masih boleh. Gambar pintu, gambar tembok, gambar masjid, suruh tiupkan ruh enggak? Enggak, berarti masih boleh. Paham kan logikanya? Paham ya? Dia gambar tangan, tangan enggak bisa, kecuali harus ada kepala, karena kepala ini unsur penting dari tubuh. Punya tangan saja enggak bisa hidup dia. Iya kan? Sampai kepalanya ada. Hah? Kepala ini Nabi SAW katakan, kepala ini yang menunjukkan makhluk. Berarti kalau kepalanya dihapus, gitu. Enggak ada di sini, kosong kepalanya, cuma gambar muka gini saja, gini. Namun sini kosong, boleh. Karena enggak ada mukanya. Namun kalau ada mukanya, iya, tiupkan ruh kamu situ. Apa? Karikatur. Karikatur monster lagi. Hah? Mau disuruh tiupkan ruh di situ? Itu aja. Logikanya kalau itu disuruh tiupkan ruh, enggak bisa. Ah, itu kena siksa. Oh, berarti gambar ini enggak boleh. Apa? Sama kan berarti? Boneka? Sama. Hati-hati. Saya bahas tadi orang yang buat loh ini, beda dengan orang yang manfaatkan. Yang buat lebih berat. Kalau memanfaatkan sudah jadi, ya, dia memanfaatkan. Namun kalau yang buat dia lebih berat. Terus yang terakhir Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Al-Iyadz, dia menuturkan bahwa Adi berkata kepadanya, "Maukah engkau aku utus demi misis bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku?" Yaitu janganlah engkau biarkan satu gambar pun melainkan menghapusnya, dan jangan pula engkau biarkan satu kubur pun yang menonjol melainkan engkau ratakan. Yaitu gambar, ada dua larangan sini, gambar melainkan itu dihapus. Apa tadi yang paling penting, unsur paling penting dari tubuh apa? Wajah. Maka wajahnya dihapus. Karena tekstual hadis bilang seperti itu. Juga kalau ada kubur, dibuat jangan terlalu tinggi, maksimalnya satu jengkal. Kalau itu tinggi, diratakan, tinggal satu jengkal saja berarti. Berarti kalau pakai apa? Nah, sudah berapa jengkal itu? Nah, hitung tiwi. Ya, hitung aja sendiri. Disuruh ratakan. Siapa yang bilang tadi? Ali bin Abi Thalib. Padahal orang yang mengagungkan Ali itu kuburnya tinggi-tinggi, itu orang Syiah. Kuburnya tinggi selangit itu. Padahal Ali itu larang seperti itu. Kita lihat kandungan bab, sikap keras. Kandungan bab 1. Sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para pelukis. Nah, berarti amannya gimana kalau melukis gambar pemandangan? Kalau itu terpaksa gambar orang ya, maka yang pertama ya, bagian mukanya tidak ada kecuali dibutuhkan darurat untuk alat peraga misalnya. Untuk alat peraga loh ini. Nah. Tes psikologi suruh buat wajah orang. Terus buat orang yang kita cintai, kita suruh buat gambar, kita suruh melihat. Baiknya tidak, bukan darurat. Beda dengan alat peraga tadi. Sebagian ulama masih bolehkan ini. Namun diminimalkan di situ. Sama seperti gambar di sekolah juga, diminimalkan dengan tidak membuat muka itu utuh. Ya, ini saya sampaikan apa adanya loh. Ya, mau nerima ya alhamdulillah, enggak mau nerima ya sudah. Ya, terus yang kedua. 2. Diterangkan bahwa sebab larangan itu adalah karena perbuatan itu tidaklah sopan kepada Allah, karena Allah berfirman, siapakah orang yang lebih aniaya daripada orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaanku? Berarti menandingi ciptaan Allah. Yang ketiga, pernyataan tentang kekuasaan Allah dan lemahnya para perupa. Hal ini berdasarkan firman-Nya, kalau bisa ciptakanlah seekor semut atau ciptakanlah sehelai rambut saja. Menunjukkan Allah punya kuasa yang besar, sedangkan kita makhluk ciptakan semut saja enggak bisa. Gambar semut disuruh tiupkan ruh untuk makhluk yang kecil seperti ini saja tidak bisa. Maka jangan sombong di hadapan Allah. Terus yang keempat. Dijelaskan bahwa para pelukis adalah orang yang akan mendapatkan siksaan yang paling berat. Berarti kalau profesinya pelukis bagaimana? Bagaimana? Cuma ganti gambar pohon, gunung, jalan, sawah, tembok. Berarti kalau dia gambar cewek-cewek cantik dulu gimana berarti? Ganti profesi. Buatan halal itu. Terus yang berikutnya, Allah akan menciptakan ruh pada tiap gambar yang dibuat untuk menyiksa pelukisnya di jahannam. Nah, tadi kan ditiupkan, suruh tiupkan ruh, dia kan gak bisa. Maka Allah isi tadi. Terus makhluk ini yang nanti akan menyiksa dirinya. Terus berikutnya, Allah memerintahkan pelukis itu untuk meniupkan ruh pada gambar yang dibuatnya. Allah memerintahkan pelukis itu untuk meniupkan ruh pada gambar yang dibuatnya. Yang ketujuh, perintah untuk menghapuskan gambar tersebut jika kita menemukannya. Kita diperintah menghapuskan gambar tadi jika kita menemukannya. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.